sare, sare, sarengku belani beri marae. Taku cini mu manggeku nak lingkar mangerianja. Pake lalang nyawaku patrisi ku kasuk mana landri tanah simbambu sia mainake ku pelakarenku barang kumotere naku paen pokitene Pake lalang nyawaku patrisi ku kasuk mana landri tanah simbang bulan amatku malianto. Sia mainake ku pelakarenku barang kumotere naku paen pokitene. Kadek naku wase memang pengainmu langerang pamadrisi cikaiku belari kau yang ku empori tangana salah saya kontu wigal luru bombang manggulu napasang ngilalang riba rambangku tak kuaseng mikalengku kere mi mae ku padong ko simpun ta mata puku tene lalo jako antu salam tala saklu kalabini ane lino lumak mangeriati nanu palemu ripang itu rapa mamangele kodrunang kalume rudrusu menaung ritang kena naerang tania sen kere mae na tarang pei kuasem mikalengku kere mi mae ku padong ko simpun ta mata puku tene lalo jako antu salam tala saklu kalabini ane lino lulu mak mangeriati nanu palemu ripang itu rapa mamangele kodrunang kalume rudrusu menaung ritang kena naerangan tania sen kere mae na tarang pei na tarang pei na tarang pei sana-sana di ring kamay balik ni kamaku sambali ku pinawang riteanu mana ku salah sa pagi sibri sayang ranu nikahnya papalat teaka kalpai tenang tu bagiku kodiku to sentrani kau taku sana-sana ani di ringkam mai eroku melani boko mamo si kuntule pak laloa bolik mi kamaku aku salah sa pagi sitri sayang ranu nikahnya papalatku andi nu teata kalupai tenang tu bagiku godiku to sentra nantu bagiku godiku to sentrani Saya Peda tumbang karaya.

nanu mangan ro tenang tunu ganak rua lebang rijul topeku ikau aleminu jareki ta panu ribataraya baranji kau nainake pakeke apa sisa Bye. nyawa lapar-lapar. Oh,